dikarenakan jamaah lampu merah lebih pilih tangan mengada daripada korannya yang murah. Si penjajah koran kalah dengan pengemis bersenjata rasa iba. Lihatlah rautnya lelah setelah sehari bermandi mentari. Di simpang empat itu dua keinginan beradu, siapa yang jadi juara. Si penjajah koran kalah dengan pengemis bersenjata rasa iba. Money. Penjajah koran kalah dengan pengemis bersenjata rasa iba. Si penjajah koran kalah dengan pengemis bersenjata rasa iba.